حديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Jika ia tak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.